wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Untuk melengkapi bantahan untuk kalimat yang keji dan kedustaan yang mungkar ini, yaitu bahasa syariat ada yang kusur, ada yang kulit, dan ada yang inti, kami katakan kepada lihat ulak, kepada mereka-mereka ala afronin, orang yang ganti pada ulil akronin, orang-orang yang sok modern yang tusma didengar dari mereka semisal kata-kata ini dan mereka meniup-niupkannya, mudakhimin alaha, membesar-besarkannya dan mengasungkannya, wahum hakikatan dan mereka pada hakikatnya adalah yahrihun, mengigau bimalaya arifun dengan yang hal yang tidak mereka ketahui, dan mereka berkata-kata dengan satu hal yang mereka tidak ketahui. Maka lengkapnya adalah dengan perkataan Sultanul Ulama Sa'ulam Maqam Madhab Syafi'i Ala Ibn Abdul Salam dalam fatwanya yang bersih jawaban kepada orang yang mengklaim baginya dalam syariat ada satu hal yang berstatus kulit. Seandainya dikatakan kepada mereka bahasanya ucapan gurumu itu adalah kulit, tentu dia akan mengingkari hal tersebut. Royatal ingkar dengan mati-matian semaksimal mungkin. Lalu kok bisa-bisanya yudli dalam dal kusur diberikan istilah kusur alai syariah di sana. Seandainya gurunya saja yang dihormati dikatakan omongan guru itu kusur, tentu akan marah. Lalu bagaimana tiga-tiganya dia mengatakan dalam kusur untuk syariah, padahal adalah syariat kecuali Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka Bapak Alis Ibn Salam Hayu Azhar, orang ini berhak untuk hukuman ta'zir. Hadal jahil orang yang bodoh ini ta'ziran dengan hukuman yang sesuai jenis lihat dan tenli dengan dosa semisal ini. Perkataan semisal dikatakanlah ala-ala masyarakat dan asyubuki bagi jawaban kepada orang yang memberi cap, memberi label al-mungkir kepada orang yang mengingkari beberapa atau sebagian perkara bid'ah, dia kasih label min ahli kusur, orang yang sangat perhatian dengan kulit. Maka asyubuki mengatakan, perkataan mereka min ahli kusur, orang yang terlalu memperhatikan kulit, jika yang dimaksud adalah para fuqaha minal ilmi wal ma'asrut al ahkam, karena ilmu dan pengetahuan tentang hukum, falaisa minal kusur, maka ilmu dan ma'rifatul ahkam itu bukanlah satu hal yang kulit, bahkan adalah menelup inti. Pemengkol alih, dan siapa yang mengatakan itu tadi, al ilmu dan ma'rifatul ahkam adalah termasuk perkara kulit, istahaqul adaba, berhak untuk mendapatkan hukuman, berhak mendapatkan ta'zir, karena syariah seluruhnya adalah butat. Namburai membuat bab dan sahihnya kitab Al-Iqtisam berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, membuat bab, bab sabda Nabi SAW, sehingga kalian akan mengikuti sanana mangkana kebelaku, jalan orang-orang sebelum kalian. Dan bab dosanya orang yang mengajak pada kesesatan atau merintis dan kesesatan. Al-Hafidh Ibn Hajar menukil dalam syarahnya, menukil perkataan muhallad, footnote, dia adalah salah satu pensyarah Syekh Bukhari yang meninggal tahun 435 Hijriah. Muhallad mengatakan hadzal bab, bab ini itu bab man da'a ila dhalalatin, dan bab sebelumnya yaitu latat tabu onna sanana mangkana kumbilakum, di makna tahzir minad dalal, intinya adalah peringatan keras dari kesesatan dan peringatan supaya menjauhi bid'ah dan perkara-perkara dalam agama, dan larangan untuk menyelisih jalan orang-orang yang beriman. Wa aqaba alil hafidhu biqaulih, dan al-hafidh aqaba memberikan keterangan setelah itu dengan mengatakan wa tadziri annal ladina yuhdithul bid'ata qad yatahawanu biha li khifati amriha fi awal amri wa la yashuru bima yatarattabu 'alayha min al mafsadati wa huwa ayalhaqahu ithmu man 'amila biha min ba'dihi wa law lam yakun huwa 'amila biha bal li kaunihi kana al asla bi ihdathihi. Sisi at-tahdir, peringatan kerasnya adalah sesungguhnya orang yang mengadakan bid'ah tukat ya tahawanu biha, meremehkan bid'ah karena likhifati, karena ringannya perkara bid'ah di awal amri, pada awalnya. Dan orang yang melakukan bid'ah lain orang tidak merasa ya tarot ma ya tarot apa menjadi konsekuensi, konsekuensinya minal mafsadah, bahaya yang menjadi konsekuensi bid'ahnya. Apa bahayanya? Yaitu ayal haqqahu, dia akan mendapatkan dosa orang yang mengamalkannya meskipun dia telah mati, meskipun dia tidak lagi yang mengamalkannya. Akan tapi karena dia adalah al-asla, sumber diindasiha munculnya perkara bid'ah. Kita melihat dalam bahasa waqtala la budda min irati subhatin tattasilu bihi nasma'uha katsiran min ba'di mustakhilin bi da'wati ba'idan 'anil ilmi yunafiruna min khilaliha an-nasa 'an da'wati al-kitab wa sunnati wa yashawihuna min khilaliha suwara tu'atiha wa ahsabiha. Qala akhun al-fadil Muhammad bin Ismail fi tabzir yahlu li ba'di nasi mimman yutqinuna suna'at as-subuhati وضرب الأمثال أي تصدق بكل داء يبين حكم شرعي في قضايا الفروع سواء تكلم بها ابتداء أو جاء إجابة لسائل يسأل فيثيرون الاعتراضات العقلية الجدلية مؤخذين عن أدلة شرعية. يقولون مثلا المسلمون ينبغي أن تتجه همتهم إلى الأمور الخاطرة التي تحدث كيانهم ولا ينبغي تضييع الوقت في الدعوة إلى هذه التقليات. وهل تم تطبيق الإسلام كله حتى لم يبقى إلى إعطاء الناس لهاهم مثلا حتى يعود مجد الإسلام والزالت المنكرات الكبرى التي أمت المجتمع حتى لم يبقى إلى هل كليه منكرا يجب تغييره. وأقول dan aku katakan wakitaman sebagai penutupan pembahasan ini wakotola dan sungguh telah sangat panjang dan memang sangat panjang. Labuda harus min irad mendatangkan satu subhat yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, semua hal kasiran sering kita dengar dari sebagian orang yang sibuk dengan dakwah namun jauh dari ilmu. Yunafiruna, mereka membuat orang lari melalui dakwah, membuat anasa manusia lari dari dakwah kitab sunnah. Wa yusawihuna, dan membuat citra yang buruk minkhilaliha melalui dakwah itu. Suara du'atiha, gambaran da'i kitab sunnah. Wa arbabiha, dan orang-orangnya. Berkata saudara kami Al-Fadil Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam nuli pak dinas manis untuk sebagian orang mimma man yudkinuna sina'at as-subuhat, yaitu orang-orang yang itqan, pintar dalam membuat subuhat dan membuat permisalan, ayat tasaddaqu, untuk bersedekah, fi kulli da'in, dengan kepada setiap da'i yang jelaskan hukum syariat, fi qadayal furu', dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah fiqhiyah. Sawa'un takalama biya' ibtida'an, baik pembahasan tentang masalah furu' itu takalama diucapkan ibtida'an tanpa pertanyaan langsung, tidak ada yang tanya, tidak ada sebab, masih ceramah, ceramahnya masalah hukum furu'. Al-ja'at atau pembicaraan tentang hukum furu', hukum fikriyah itu ijabatan, jawaban untuk penanya yang bertanya. Fayusiruna, lalu mereka memiculkan, memunculkan al-i'tiradat, bantahan, al-aqliyah, berdasarkan logika, jadaliyah, yang cuma isinya mau debat. Mu'ridin, berpaling dari dalil-dalil syar'i. Maka mereka mengatakan misalnya kepada orang yang da'i yang menjelaskan masalah furu', masalah fiqhiyah, hukum toharah dan isbal dan sebagainya, al-muslimuna, yang bari orang-orang Islam sepatutnya untuk tatajiha himmatuhum, himmahnya cita-citanya, perhatiannya adalah tatajih terarah ilal umuril khatirah, kepada hal-hal yang berbahaya, hal-hal besar, alat itu hadith yang mengancam kianahum eksistensi kaum muslimin. Walau yang baru tidak sepatutnya tekiul waqt, membuang-buang waktu bidakwah, untuk mendakwahkan ilaha di sakliyat, hal-hal yang bukan isi namun ya, cuma bentuk saja, cuma penampilan, hal-hal yang cuma berkaitan dengan penampilan. Mereka katakan, hal tamat tatbikul Islam kullihi, apakah penerapan Islam itu telah sempurna, telah sempurna penerapan Islam secara keseluruhan, hatta lam yabqa, sehingga tidak lagi tersisa kecuali masalah i'fa'una silihahum, supaya orang membayar jenggot mereka misalnya. Sehingga dengan jika orang itu memelihara jenggot mereka, maka hatta yaudah, sehingga kembalilah keagungan Islam. Wahal, kata mereka, kata orang yang bantah itu, apakah zala telah hilang al-mungkarat, sebagai kemungkaran besar, arti amat yang meliputi masyarakat, sehingga tidak tersisa kecuali masalah mengerok jenggot, mungkaran sebagai kemungkaran yang wajib untuk diubah. Tentang masalah furu', ada footnote nomor 1 dalam Mu'jamana Hilabdiyahnya Syekh Bakar Zaid, Bahsun Latifun, terdapat pembahasan singkat iman ihadal islaq, tentang terlarangnya hal ini. Paling mudah maka adalah untuk dilihat. Memang ada sebagian ulama yang melarang masalah membagi Islam pada usul dan furu', namun banyak ulama juga yang memakainya. Nampaknya ulama yang melarang, kalau disimpulkan, itu adalah yang melarang pembagian usul wal furu', jika usul wal furu' itu dibagi, pembagian agama menjadi usul dan furu', dengan maksud merendahkan furu'. Tidak, maka insya Allah tidak mengapa. Dan banyak ulama itu masuk. buruk. Ada pengertian buruk. Kita simpulkan dari penjelasan Syekhul Islam tentang masalah usul dan furu', yang mengatakan bahasanya yang namanya furu' adalah semua hal yang tidak disepakati dengan ulama, baik masalah akidah ataupun masalah fikih. Sedangkan semua hal yang mujma' alaih kalangan para ulama ahli sunnah, baik dalam masalah akidah ataupun masalah fikih, adalah usul. Ada juga ulama yang menggunakan istilah furu' untuk semua masalah fikih, macam masalah al-fawzan, kita buat kita semakan itu tauhid 1-2-3, tauhid yang satu. Istilah furu' untuk hukum-hukum fikih. Kenapa hukum-hukum fikih disebut furu'? Karena hukum ini, karena amal-amal hukum-hukum fikih ini, itu baru ada manfaatnya jika akidah itu benar dan akidah disebut usul. Itu hukum fikih. Berkatakan di situ furu', sedangkan yang dimaksud itu adalah akidah. Kemudian jelaskan kenapa fikih disebut furu', karena hukum-hukum sedekah, zakat, puasa macam-macam itu bisa diterima di sisi Allah jika landasannya benar, yaitu akidahnya benar. Kalau akidahnya rusak, maka amal apapun, mau sholat, mau ini, sholat tahajud macam-macam, tidak ada gunanya. Karena tidak punya landasan yang benar, maka dia buruk cabang. Artinya ini baru ada manfaatnya kalau akidahnya benar. Kalau usulnya yaitu akidahnya rusak, tauhidnya cacat, maka tidak ada gunanya. Walhaq anna hadhi subuhat la tasdur an sahibu fikhin wa wara'in wa yasubuhatun farighatun faqitatun yakfi subutuha fi raddiha walau annaha tulabisu ala sa'din nasi umura dinihim lama iltafatna ilaihi wala tajashamna aradda alaiha li'an al-hadal mantiq al-qasida wa ra'yal fasida safa yan sahibu bila qaybin ala kafirin min ahkam syari'atillati latuafikul ahwa'a bihaitu la yabqa ba'da dhalika majalan lidakwati ila ijtinabil maharimi wa ta'zimi sya'airi wa tusbi syari'atul ul'ubatan biyadil munharifin an ahkamiha yu'azimu ahaduhum ma yahtakiruhul akharu wal aqtu bil aqtu famada yabqa minal islami ba'da tamyi'i hada kullihi hada wa in akhtara hadal manhajil alili ghairu mahdudatin إذ لا يلبس أصحابه أن ينقلوا التنبيئ إلى الخلاف في الأصول فماذا يبقى من الإسلام حين يسوء الإنكار في مسائل التوحيد والشرك مثلا أيضا مما يفرق المسلمين ويقولون أيضا هؤلاء المسلمون مستضعفون يذبحون في بلادهم والكنيسة الشرقية تتحد مع الكنيسة الغربية للفتح بالمسلمين واليهود يخططون لاستئصالنا وأنتم تتكلمون في هذه الفرعيات وتثيرون الفرقة والفتنة. والجواب أن ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الدنية هو في حد ذاته فتنة ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ولا تكون الفتنة حادثة بسبب تناسه بين المؤمنين التي مؤمنين بالتي هي أحسن للتي هي أقوى وإنما تحدث من الجدل والعناد معلومة الحق وبيان الحجة. والحق yang benar subhat ini latah tidaklah muncul dari seorang yang memiliki pemahaman agama dan wara. Ini adalah subhat yang kosong, sakit yang tidak bernilai. Yakti sukutuha cukup sebenarnya sukut Tuhan tidak bernilainya sebuah ini cukup firat dia untuk menolaknya. Walaulah seandainya tidaklah karena sebuah ini tulabus merancukan sebagian orang menyebabkan sebagian orang rancu dengan perkara agama mereka, tentu kami tidak akan menolaknya, memperhatikannya. Walau dan tidaklah kami akan tajusamna memaksakan diri untuk membantahnya. Lian hadal mantik karena cara berpikir ini al-kazid yang tidak memberikan untung warak yang fasid dan logika yang rusak ini tafa yang sahibu maka akan menarik bila kaidin tanpa batasan akan yang sahib menarik mencabut tanpa ada batasan banyak hukum-hukum syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu sehingga akhirnya layak pokok tidak lagi tersisa setelah itu majalah dakwah ruang untuk berdakwah agar menjauhi perkara-perkara yang haram dan mengagungkan syiar dan jadilah syariat mainan di tangan munharifin orang-orang yang menyimpang dari hukum-hukum syariat. Sebagian mereka mengagung-agungkan yang dinilai rendah oleh yang lain dan kebalikannya dengan kebalikannya. Pemaza ya bapa, maka apalagi yang tersisa dari Islam setelah tamyi hada kulli, setelah pelembean ini semua. Hada demikian dan sesungguhnya bahaya manhaj yang sakit ini tidak bisa dibatasi. Itulah yang berlaku karena tidak akan lama orang-orang yang punya pemikiran ini akan berpindah semula tamyik furuk, tamyik hukum-hukum fikih dan tamyik kemudian dia akan melembekkan ilal khilafil usul permasalahan perbedaan dalam masalah akidah. Pama daya bekam, maka apa yang akan tersisa dari Islam ketika Yusbih jadilah pengingkaran terhadap masalah-masalah tauhid dan syirik, misalnya dinilai sebagai mimma yufarik al-muslim, itu hal yang mencoba memecah belah kaum muslim. Mereka juga mengatakan, melontarkan sebuah dengan mengatakan kaum muslimin itu ditindas, tertindas, kaum muslimin disembelih di negeri mereka sendiri. Gereja timur bersatu bersama gereja barat, silfat takdil muslimin untuk menghancurkan kaum muslimin. Yahud dan orang-orang Yahudi khatituna telah membuat program listiqsalina untuk memberangus habis kita. Wa antum, sedangkan kalian masih saja membicarakan hadil fa'iyat, masalah-masalah jatung ini. Wa tusiruna, dan memicukan furqah, perpecahan dan fitnah karenanya. Maka jawabannya, sesungguhnya meninggalkan kewajiban syar'i karena khawatir bencana baniyah, yaitu baru praduga, lihat di zatihi sebenarnya adalah juga adalah fitnah dan sebuah bencana itu sendiri. Minum di antara mereka man yakul, ada orang-orang munafik yang mengatakan kepada Nabi ketika Nabi mengajak ke perang Tabuk, idzanni, wahai Nabi, berilah izin kepadaku, menetapkini, dan janganlah kuadrumuskan aku dalam bencana. Alatul fitnah disakotu, ingatlah sebenarnya mereka telah tergerembab dalam bencana. Nanti sebagian orang-orang munafik yang tidak ingin ikut perang, tidak mau ikut perang, mengatakan oleh Nabi, kita akan ketemu dengan apa? Orang-orang Romawi, dan mereka orang-orang yang berkulit kuning, dan saya adalah seorang yang tidak tahan dengan perempuan, saya tidak tahan dengan perempuan, saya khawatir nanti kalau itu perang Tabuk, ini perang ini, saya tergoda, tidak tahan dengan lihat perempuan-perempuan Romawi yang berkulit kuning-kuning bagus, maka izinkanlah aku untuk tidak ikut perang karena khawatir fitnah wanita. La taftini, maka Allah katakan ala fitnati saqatu, itu berupa juga dan mereka jelas sudah terjumus dalam fitnah, yaitu menyelisih perintah. Perintah Rasul jelas diselisihi, namun alasannya adalah kekhawatiran untuk dapat masalah yang itu berupa juga. Ini logikanya, gaya berpikirnya orang-orang munafik yang lari dari kewajiban. Ya, tinggalkan kewajiban dengan alasan praduga, ya, bahaya yang baru bersifat praduga. Walatakun, dan tidak pernah terjadi bencana itu hadisah terjadi disebabkan saling nasihat di antara orang-orang yang beriman dengan cara yang lebih baik untuk menuju jalan yang lebih lurus. Namun bencana itu tahdu terjadi disebabkan perdebatan, walinat, ya, pengeyelan, ya, menentang kebenaran, mawudul hak, padahal hak demikian jelas, wabayanil hujjah, dan dalil pun demikian jelas. Innama dzakartumuhu min tihadil muslimina wa sit'afihim wa ta'amur a'da'ihim ila akhir kullu hadha haqqun, walakinnakum utitum min khaltitum al-umura, fakalamukum qad yakunu haqqan idza salamna lakum anna tamassuka bil far'iyati kama tasumunaha yata'aradu ma'a muwajahati ta'amuril a'da'i wa jihadihim, wal haqqu annahu la yalzam at-ta'arudu bainahuma id inna bayanal haqqi fil umuri far'iyati la yata'aradu ma'a jihadil a'da'i idza kana al-haqqu huwa haqqan bayana al-haqqi ma'al bu'di an jadalil 'aqimi wa qad wajaha ra'yul al-awwal akhtaran tuhaddidu kiyanahum wa lam yahmilhum dhalika 'ala tarkil fa'iyati wa taqdiril haqqi fiha wa ilzami anfusihim bil lazimi fiha wa ma'a dhalika sadul umama wa asqatu urusal kafarati wa aqamu shohal imani samikha. Wal ladzi yafuttu fi adatil muslimina huwa man yujadilu fil haqqi ba'da ma tabayyana wa yasurru ala adamil inqiyati lahu wa yusiru al jidala bi subhatin saqimatin wa laysa man yad'uhum ila tamassuk bil kitab wa sunnah. Wa idza kana al kufaru mukhatabina fi furu syari'ati ala al arjahi fa kaifa bil muslimina alladziina qala Allah ta'ala fi haqqihim inna ma kana qaulul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa qala azza wa jalla ya alladziina aamanu tadkhulu fi silmi kaafah tuna tasrukin baina furu'in wa usulin wa baina dhahirin wa batinin wa baina qasrin wa lubbin. Wa rabbuna jalla wa ala qad amara al mu'minina bil qiyami bima syara'ahu min dinihi walau kana min qadaya al amaliyati allati yusammunaha furu'an fi asyaddi awqatil kifahi wa huwa waqtul tihamil musallahi mal a'da'i bi qawlihi ta'ala. Inama zakartumuhu, sini apa yang kalian sebutkan min jihadil muslimin dan penindasan kaum muslimin, wata'amur dan konspirasi ada ini musuh-musuh mereka dan seterusnya, kuluhal hak pun semuanya benar. Walakinakum akan tetapi utitum, yang jadi masalah, masalah yang kalian timbulkan adalah gara-gara kalian mencampur adukkan perkara. Pakalah hukum maka ucapan kalian, fatyakunah hakka itu boleh jadi benar. Ila salamnya seandainya kami menerima bahwasanya perlu pegang teguh dengan para iya, dengan masalah-masalah hukum fikih, bagaimana kalian sebut dengan istilah furu', itu bertentangan dengan usaha untuk muajah menghadapi ta'amuril a'da, konspirasi musuh, dan berjihad melawan mereka. Perkataan tadi benar. Kenapa sibuk dengan fa'i padahal kaum muslimin ditindas? Itu seandainya sibuk dengan hukum-hukum fikih itu bertolak belakang secara diametral dengan usaha untuk memerangi musuh. Ini kalau bicara ini maka musuh akan memberangus kita. Itu maka benar jika memang bertolak belakang. Wal hakudan yang benar layal dan tidaklah tidaklah harus atau arut tidak mengharuskan adanya pertentangan di antara keduanya. It karena menjelaskan kebenaran dalam perkara-perkara fikih tidaklah bertentangan dengan berjihad memerangi musuh. Jika penjelasan masalah-masalah fikih itu hadapnya tujuannya adalah benar, yaitu menjelaskan kebenaran dan jauh dari perdebatan al-akim yang mandul. Di antara bukti kalau tidak bertentangan, wajah menghadapi ar-ra'il awal generasi pertama Islam, para sahabat, mereka menghadapi akhtaran, bahaya, tuhadis yang mengancam eksistensi mereka, kianahum. Walam yahmilhum hadza, namun hal ini tidaklah mendorong mereka untuk meninggalkan pembahasan-pembahasan hukum fikih dan menetapkan kebenaran di dalamnya dan mengharuskan diri-diri mereka bilazim untuk melaksanakan sesuatu hal yang harus, yang wajib pihak dari hukum-hukum fikih. Meskipun demikian, fadul umam, mereka bisa memimpin dunia dan mereka bisa merobohkan kekuasaan orang-orang kafir, dan mereka bisa menegakkan syarah, mereka bisa menegakkan syarah iman istana iman Samikhan yang menjulang tinggi. Walladhi yafuttu, dan yang merusak adatil muslimin, lengan kaum muslimin, adalah adanya orang yang membantah kebenaran setelah jelasnya kebenaran. Waisir dan terus menerus tidak mau tunduk kepada kebenaran dan memicu al-jidal, perdebatan dengan berbagai subhat yang sakit. Bukannya orang yang mengajak kepada, mengajak untuk berpegang teguh dengan Quran wa Sunnah. Ini tidak benar kalau bertentangan antara menjelaskan hukum fikih itu dengan berjihad melawan musuh, itu bukanlah satu hal yang bertentangan. Intinya adalah bahasa. Mereka menghadapi serangan orang kafir, namun mereka juga tetap membahas masalah fikih dan menjelaskan pendapat yang benar dalam masalah fikih, namun juga tetap perang dan berjihad. Tidak bertentangan. Wajahkan al-kufar, jika orang-orang kafir saja mukhatabuna, diseru untuk melaksanakan furu' syariah, rincian-rincian syariat al-arjah menurut pendapat ahli usul fikih yang paling kuat, maka bagaimana kalau dengan kaum muslimin yang Allah berfirman tentang kaum muslimin, hanyalah ucapan orang-orang yang beriman jika diajak pada hukum Allah dan Rasulnya, supaya Allah dan Rasulnya memberikan hukum di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat, dan berkala orang-orang yang beruntung. Dan Allah azza wa jalla berfirman, saya orang-orang beriman masalah dalam Islam sahabatan secara totalitas. Totalitas artinya semuanya, fikir dan yang bukan fikir. Maka Allah katakan totalitas tuna tafrikin, tanpa dibeda-bedakan antara perkara furu' dan usul, antara perkara yang lahiriah ataupun perkara batiniah, dan antara kulit dan inti. Ini yang Allah perintahkan seluruh totalitas. Enggak kulit, enggak inti, dilaksanakan semua. Rabbuna jalla wa'ala, dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman berqiyam untuk melakukan apa yang Allah syariatkan mendini yang merupakan bagian dari agama, meskipun adalah termasuk permasalahan amalia, permasalahan hukum amali yang mereka sebut dengan furu'. Di asyad di awqatil kifah, pada waktu kifah, perjuangan yang paling gawat, bahwa waktu iltiham, yaitu waktu iltiham al-musallah, bertemu, pertemuan bersenjata dengan musuh. Perintah Allah untuk salat khauf, bidakun tasihim fa'akum talah musolata, maka jika engkau berada bersama-sama mereka di tengah-tengah pasukan, maka tegakkanlah salat untuk mereka. Jadikanlah pasukan jadi dua kelompok, fal takum ta'ifatun minhum ma'aka, hendaklah satu kelompok bersamamu salat bersamamu, waliyakhudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka salat sambil memegang senjata-senjata mereka. Faidah saja itu jika mereka telah dapat satu rakaat, waliyakunu min waraikum, hendaklah kelompok ini mundur ke belakang, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan datanglah kelompok yang kedua. Lam yusallu, yang belum salat, wal yusallu ma'aka, hendaklah dia salat bersamamu, waliyakhudhu hidrahum, dan hendaklah mereka waspada, wal asliyatahum, dan membawa senjata-senjata mereka. Wa ma yatawahamuhu ha'ula'il mukhalifuna ma huwa ila natijatun litakhayyuluhim anna nisbata baina muwajahatil a'da'i wal intisari 'alaihim wa baina ta'allumi masailil far'iyyati wa tamassuki biha wa intaqat innama hiya tabayyunul muqabalati katabayyunin naqibaini al adami wal wujudi wa nafyi wal isbati atau tabayyun ad-dayni kasabi wal bayadi wal harakati was sukuni fa innal wujuda wa adama la yastami'ani fi syai'in wahidin fi waqtin wahidin min jihadin wahidatin. Kadzalika al-harakatu was-sukunu matalan wa kadzalika al-abuwatu wal-bunuwatu fa kullu dhatin sabatat laha al-ubuwatu li dhatin istahalat 'alal bunuwatu laha. Yaitu yakunu shakhsun aban wa ibnan li shakhsin wahidin kastihalat istima'i sawadi wal bayadi fi nuqtatin yasiratin aw al-harakati was-sukuni fi jurmin wa kadzalika al-basaru wal-'ama la yastami'ani. Fatakhayyala ha'ula'i anna muwajahat al-a'da'i fatamasuka bil-furu'i mutabayinani tabayuna muqabalatin bihaitu yastahilu istima'uhuma fakana min nata'iji dhalika hadhil mu'aradatul mutahatifatu wa tahqiqu anna nisbata bainal amrayni binadari ilal aqli wahdaha wa qat'in nadari anin nususin naqliyati innama hiya tabayunul mukhalafati. Wa ma yatawahamu dan salah faham ha'ulail mukhalifun, mereka-mereka orang yang menyimpang itu, menyelisih kita itu, mahuwa tidaklah kecuali natijah hasil dari imajinasi mereka, bahasanya hubungan antara menghadapi musuh wal intisar alaihi dan usaha supaya menang terhadap musuh dan mempelajari masalah-masalah fa'iyah, masalah-masalah fikih dan berpegang teguh dengannya, wa'in dapat meskipun detail adalah tabayyun muqabalah, hubungan bertolak belakang. Sebagaimana perbedaan naqibain, naqibain itu adalah perbedaan dua hal yang yang tidak mungkin yang merupakan saling berlawanan, yang saling menggantikan. Kalau ada berwujud antara ada dan tidak ada, jika dikatakan, jika dikatakan tidak ada, maka tidak ada yang namanya wujud. Jika dikatakan wujud, maka tidak ada yang namanya ada. Wanafi wal isbat, dan ada dan tidak ada. Jika dikatakan ada, maka hilang darinya sifat tidak ada. Jika dikatakan tidak ada, maka hilang badannya sifat ada. Kata-kata yang dibedain atas bagaimana perbedaan dibedain, bid itu bertolak belakang namun tidak saling menggantikan, semacam hitam dan putih. Lawan hitam adalah putih, lawan putih adalah hitam, akan tapi tidak hitam belum tentu putih, bisa merah, bisa kuning, tidak putih belum tentu hitam. disebut diddain. Did. Kalau nakid itu saling menggantikan, hidup dengan mati. Kalau dikatakan tidak hidup, artinya mati. Tidak mati artinya mesti hidup. Maka saling menggantikan. Kalau diddain itu bertentangan namun tidak saling menggantikan. Lawan hitam adalah putih, lawan putih adalah hitam, akan tapi bukan hitam belum tentu putih. Jika dikatakan bukan putih belum tentu hitam. Wal harkah wa sukun, dan gerak dan diam. Karena al wujud wal adam, ada dan tidak ada, tidak mungkin berkumpul fi syai'in wahid, dalam suatu benda, suatu hal, di waktu wahid, di waktu yang sama, min jihadin wahid, dan dari satu sisi. Kalau sisinya beda, mungkin saja dari kanan ini, dari ini berbeda. Demikian pula gerak dan diam misalnya. Demikian juga status bapak dan status anak. Maka setiap benda atau setiap orang yang sabatat lalu ubuah lizatin, dia ada statusnya bapak untuk yang lain, maka mustahil kalau dia menjadi bunuah anak untuk sesuatu itu. Si A adalah bapaknya B, maka A ini gak mungkin anaknya B. Wong dia bapaknya B. Bihai sebimana yakunu sakson, seseorang itu aban, tidak mungkin seseorang itu aban wa ibnan, jadi bapak sekaligus anak, lisakson wahid, untuk satu orang. Ini mustahil, sebagaimana mustahilnya berkumpulnya hitam dan putih di satu titik yang kecil, atau berkumpulnya gerak dan diam bijurmin pada satu benda yang sama. Demikian juga melihat dan buta, tidak mungkin berkumpul di satu tempat. Fatahayalah, maka punya imajinasi haula, mereka-mereka bahasanya menghadapi musuh dan berpegang teguh dengan hukum-hukum fikih, itu pertentangan tabayyuna muqabalatin, hubungannya pertentangan secara bertolak belakang. Artinya yastahilu, mustahil istima'uhuma, dikumpulkan menjadi satu. Makana maka adalah minata itidzalika, hasil dari imajinasi ini, al-mu'aradah al-mutahatifah, adalah pertentangan yang rancu. Watahkik yang benar, ana nisbah, bahasanya hubungan, bainal amraini, di antara dua hal tersebut, melawan musuh dan hukum-hukum fikih, binadar, jika berdasarkan logika melihat, ilal akli wahdahu, semata-mata logika. Waqat innadar, dan menutup pandangan dari dalil-dalil nakli, hubungannya adalah tabayyunul mukhalafah, hubungan menyelisihi, itu beda dengan ini, namun bukan pertentangan. Wadabitul mutabayyinaini tabayyunal mukhalafati antakuna hakikatu kullin minhuma fi haddi dhatiha tubayyinu hakikatal akhari walakinnahuma yumkinu istima'uhuma aqlan fi dhatin ukhra kal bayadi wal burudati wal kalami wal qu'udi was sawabi wal halawati fal hakikatu bayadi fi haddi dhatiha tubayyinu hakikatal burudati walakinnal bayada wal burudata yumkinu istima'uhuma fi dhatin wahidatin kasalji wakadhalikal kalamu wal ku'udu fa inna haqiqatal kalami tubayinu haqiqatal ku'udi ma'a imkani ayyakuna saktul wahidu qa'idan mutakaliman fi waktin wahidin wahadada fannisbatu bainal jihadil a'da'i wa muwajati ta'amurihim wa bainal da'wati ilal furu'i wa tamasuki fiha wa ta'limiha linnas min hadal qabili fakama anal jurma al abyada yajuzu aqlan ayakuna baridan kasalji wal insanul qa'ida yajuzu aqlan ayakuna mutakaliman wa tamrata sauda'a yajuzu aqlan ayakuna madakuha hulwan kadzalika al-mutamassiku bil furu'i yajuzu aqlan ay wajha a'da'ahu wa yujahidahum. Lamani afi hukmin akli mingkawnil muhafidi ala awamirillahi wajinabi nawahihi mustahilan bijiadi a'da'ihi bikulima fitaqatihi kamala yakfa waka ma'arafu tarihu li nabina sallallahu alaihi wasallam wa'adhabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin. Babit pengertian tabayun mukhalafah, bukan mukobalah, perbedaannya perbedaan, cuma perbedaan namun bukan pertentangan, adalah hakikat kulin, hakikat masing-masing dari dua hal lihat di zatiha pada dirinya masing-masing itu tubayinu berbeda dengan hakikat yang lain. Akan tapi keduanya mungkin untuk berkumpul aklan secara akal dalam satu benda yang lain, semacam berkumpulnya putih dan dingin, bicara dan duduk, hitam dan manis. Maka hakikat putih lihat di zatiha pada dirinya itu berbeda dengan hakikat dingin. Akan tapi mungkin saja putih dan dingin yumkin istimahuma berkumpul bidatin wahidatin di satu benda, contohnya salju. Demikian juga berbicara dan duduk, hakikat al-kalam berbicara tubayinu berbeda dengan hakikat duduk. Padahal mungkin aikun saksul wahid, satu orang itu duduk sambil berbicara di waktin wahid dalam satu waktu wahagada dan demikian seterusnya. Panisbah maka hubungan antara jihad melawan musuh dan menghadapi ta'amurihim konspirasi musuh dan dakwah kepada hukum-hukum fikih dan berpegang teguh dengannya dan mengajarkannya pada manusia adalah min hadal qabil sejenis ini. Maka sebagaimana ada satu benda yang putih yang justru boleh saja secara logika dia adalah dingin semacam salju, dan boleh saja seorang itu duduk dan secara akal dia boleh sambil berbicara. Demikian pula kurma yang berwarna hitam secara akal boleh saja rasanya manis. Maka demikian pula orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukum fikih secara akal boleh saja dia menghadapi musuh-musuhnya dan berjihad melawan mereka. Katakan balik sebutlah sudah dikatakan bal inna hadza, bahkan orang yang semacam ini bisa menggabungkan antara hukum fikih, komitmen dengan hukum-hukum fikih dan melawan musuh secara akal dan secara syariat adalah murosyah, orang yang bisa dicalonkan al-hakiki secara hakiki untuk melaksanakan jihad melawan musuh-musuh Allah, karena dia adalah orang yang berpegang teguh dengan tihari ilmi, ilmu yang kecil-kecil, adab makan, adab ini, adab berpakaian sebelum yang besar-besar, sebelum jihad dan sebagainya, bagaimana telah lewat dari Ibnu Abbas. Maka jika yang kecil-kecil dia bisa melakukannya, faqiyamuhu, maka melakukan rukun-rukun Islam yang besar, hal-hal yang besar dalam agama mimba bil aula, tentu lebih bisa. Sama yakulun sebagaimana mereka katakan. Ini karena laman yang tidaklah ada larangan bin hukmin akli, menurut hukum logika, seorang yang muhafid, seorang yang memperhatikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, menyibukkan diri dengan jihad melawan musuh dengan semua yang ada pada kemampuannya, kama layak fas, bagaimana yang jelas tidak samar, dan sebagaimana yang dikenal oleh sejarah, dari sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma, tidak selesai ternyata. demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.